Oke, sebuah lagu dari album pertama, Dinding Dinding Kota. Jalani kehidupan bersimbah keringat, kuhadapi kenyataan. Yeah, asasi jiwa tak mengenal kawan. Berpacu di tengah waktu dan debu, prinsip pikiran tak mengenal kawan. Berbalah di kota yang aku berkasa. Antara wajah dan ketidakpedulian, kesibukan kota bergerak semakin jalan. We'll be right back.